tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dan tidak ada dosa besar yang diputus dengan tobat. Lalu bagaimana jika melihatnya tanpa sengaja? Berbeda halnya bila melihatnya tanpa disengaja. Misalnya, ketika menjelajahi halaman-halaman internet lalu tiba-tiba muncul gambar atau video tidak senonoh, maka insya Allah akan diampuni. Asal cepat-cepat menutupnya atau meninggalkan halaman terkait, bukan malah memandanginya terus-menerus. Pemirsa Khazanah, terkait dengan tersebarnya gambar-gambar tidak senonoh sehingga banyak orang yang melihatnya, yang tentunya semua memiliki dampak negatif, bagaimana dengan produsennya atau orang yang membuat? Bagaimana pula dengan sosok-sosok yang memamerkan? Dan juga bagaimana dengan orang yang menyebarkannya? Kita sering mendengar istilah amal jariah, yaitu amal yang pahalanya akan terus mengalir meskipun pelakunya telah meninggal dunia. Dia akan tetap mendapatkan kucuran pahala selama amalnya masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk melakukan kebajikan. Nabi SAW bersabda, apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus, kecuali tiga hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmizi. Sebagai mukmin yang sadar akan pentingnya bekal amal di hari kiamat, tentu kita sangat berharap bisa mendapatkan amal semacam ini. Di saat kita sudah pensiun beramal, namun Allah tetap memberikan kucuran pahala karena amal kita di masa silam. Dalam Islam juga ada dosa yang sifatnya sama, dosa jariah. Dosa yang tetap terus mengalir sekalipun pelakunya telah meninggal. Dosa yang akan tetap ditimpakan kepada pelakunya sekalipun dia tidak lagi mengerjakan perbuatan maksiat itu. Betapa menyedihkannya nasib orang ini. Di saat semua orang membutuhkan pahala di alam barzakh, dia justru mendapat kiriman dosa dan dosa. Kita bisa bayangkan penyesalan yang akan dialami manusia yang memiliki dosa jariah ini. Satu prinsip yang selayaknya kita pahami bahwa yang Allah catat dari kehidupan kita tidak hanya aktivitas dan amalan yang kita lakukan, namun juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan itu. Allah berfirman dalam surat Yasin, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Al-Quran Surah Yasin ayat 12. Orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik akan Allah catat amal baik itu dan dampak baik dari amalan itu. Karena itulah Islam memotivasi umatnya untuk melakukan amal yang memberikan pengaruh baik yang luas bagi masyarakat. Karena dengan itu dia bisa mendapatkan pahala dari amal yang dikerjakan plus dampak baik dari amalnya. Sebaliknya, orang yang melakukan amal buruk atau perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang dia lakukan, ditambah dampak buruk yang ditimbulkan dari kejahatan yang dia kerjakan. Selama dampak buruk itu masih ada, dia akan terus mendapatkan kucuran dosa itu. Na'udzubillah. Itulah dosa jariah yang selalu mengalir. Sungguh betapa mengerikannya dosa ini. Mengingat betapa bahayanya dosa jariah ini, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya agar berhati-hati. Jangan sampai dia terjebak melakukan dosa ini. Salah satu sumber dosa jariah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW adalah mempelopori perbuatan buruk. Mempelopori dalam arti melakukan perbuatan buruk itu di hadapan orang lain, sehingga banyak orang yang mengikutinya. Meskipun bisa jadi dia sendiri tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya. Dalam hadis yang dituturkan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Orang ini bisa jadi tidak mengajak masyarakat sekitarnya untuk melakukan maksiat yang sama. Barangkali juga tidak mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan dosa seperti yang dia lakukan. Namun dia melakukan maksiat itu di hadapan banyak orang, sehingga ada yang menirunya atau menyebarkannya. Karena itulah, anak Adam yang pertama kali membunuh, dia dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kezaliman di muka bumi ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita bisa bayangkan, orang yang pertama kali mendesain rok mini, pakaian you can see, kemudian dia sebarkan, lalu ditiru banyak orang. Sekalipun dia tidak mengajak khalayak untuk memakai rok mini, namun mengingat dia yang mempeloporinya, kemudian banyak orang yang meniru, dia mendapatkan kucuran dosa semua orang yang menirunya, tanpa dikurangi sedikitpun. Yang lebih dahsyat lagi dari itu adalah orang yang membuat, menyebarkan gambar atau video porno melalui cakram atau internet, kemudian ada orang yang menonton atau membacanya. Apalagi bila orang yang menonton atau membacanya itu kemudian berzina atau bahkan memperkosa. Maka semua orang yang terlibat dalam pembuatan dan penyebaran akan mendapat aliran dosa dari semua maksiat yang ditimbulkan karenanya. Belum lagi bila unggahannya itu dibagikan oleh orang lain hingga menjadi viral. Maka setiap kali dilihat atau bahkan diunduh, disimpan dan dilihat pada waktu-waktu tertentu, maka dia akan terus mendapatkan bagian dosanya. Na'udzubillahi min zalik. Lalu bagaimana jika seseorang sudah terlanjur melakukan dosa jariah? Lalu apa yang seharusnya dilakukannya agar dosa jariah tersebut dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Caranya dengan sungguh-sungguh bertaubat. Jika sudah menyebarkan keburukan, maka berusaha menghilangkannya dan mencarinya agar dihapus. Jika sudah mengajarkan keburukan, maka berusaha memperbaiki dan menyebarkan kebaikan, mengajarkan orang lain teknik-teknik beramal saleh melalui media-media yang pernah ia gunakan untuk maksiat sebelumnya. Jika pernah mengunggah gambar atau video dirinya dengan penampilan seksi atau menyebarkan gambar atau video orang lain, maka dia harus menghapus unggahannya itu dari akunnya sendiri. Lalu sebisa mungkin menelusuri jejak-jejak gambar itu di internet, kemudian menghapusnya. Setelah itu hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sudah berusaha mencari tapi masih tetap tersisa di dunia maya, semoga hal ini dimaafkan karena sudah di luar kemampuan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Al-Quran Surah Ad-Daghabun ayat 16. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan dalam sabdanya, orang yang telah bertaubat dari dosa-dosanya dengan sungguh-sungguh adalah seperti orang yang tidak punya dosa. Pemirsa Khazanah, praktek haram suap-menyuap sudah menjadi tradisi yang selalu ada di setiap lini kehidupan kita, termasuk proses penerimaan karyawan. Jika seseorang dalam proses mendapatkan pekerjaan dilakukan melakukan suap, lalu saat diterima di pekerjaan itu, apakah gajinya haram? Jangan kemana-mana, Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Dunia. Pemirsa Khazanah, suap menyuap sudah menjadi budaya yang menjalar di setiap segmen kehidupan bermasyarakat. Sejak dari tingkatan yang paling bawah dengan nilai puluhan ribu hingga miliaran bahkan triliunan rupiah. Wilayah yang biasanya ditumbuhi kebiasaan suap menyuap dengan subur adalah lapangan pekerjaan. Banyak kita dengar bahwa dalam penerimaan pegawai, baik swasta maupun negeri, terjadi suap-menyuap atau sogok-menyogok dengan tujuan agar si pelamar dapat diterima bekerja di tempat yang bersangkutan. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus tahu seperti apa rambu-rambu agama yang terkait dengan kegiatan suap-menyuap ini. Islam secara tegas mengharamkan suap atau sogok. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat penyuap dan orang yang disuap. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 42. Menurut Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud, yang dimaksud dengan makanan haram yang tersebut dalam ayat adalah makanan hasil suap menyuap. Kedua belah pihak, baik penyuap maupun penerima suap, telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hukum suap adalah haram. Jika demikian, bagaimana dengan orang yang melamar pekerjaan melakukan praktek suap saat diterima di pekerjaan itu? Apakah gaji yang diterima itu dapat dikatakan halal? Bagaimana hukumnya? Apa yang harus dilakukan jikalau si pelamar telah terlanjur bekerja di tempat tersebut? Para ulama memerinci masalah ini berdasarkan bentuk praktik yang terjadi di lapangan. Pemberi sejumlah uang saat melamar sebuah pekerjaan, baik negeri maupun swasta, dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, orang yang tidak berhak atas pekerjaan yang dilamarnya karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Misalnya, seorang lulusan S1 memberikan sejumlah uang, jasa atau benda agar diterima menjadi pegawai. Padahal syaratnya adalah lulusan S2. Kelompok pertama ini jelas melakukan perbuatan yang diharamkan karena memberikan suap untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Dan ini berarti merampas hak orang lain atau menzalimi orang lain. Bila benar-benar diterima bekerja, maka mereka tidak berhak menerima gajinya. Lalu bagaimana jika dia ingin bertobat? Jika yang bersangkutan ingin bertobat, menurut sebuah fatwa dari fatwa Tarji, maka dia harus menyesali perbuatannya itu, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, memohon ampun kepada Allah, lalu melepaskan jabatannya itu dan mencari pekerjaan lain yang memberinya upah atau gaji yang halal. Adapun orang yang sebenarnya berhak atas pekerjaan tersebut karena telah memenuhi syarat-syaratnya, namun masih harus diseleksi untuk menentukan siapa yang diterima, kemudian memberikan sogokan agar bisa mengalahkan pesaing-pesaingnya sebelum keputusan penerimaan, maka dia juga telah melakukan perbuatan haram. Namun, bila benar-benar diterima kerja, dia tetap berhak menerima gaji karena telah bekerja sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tetapi tetap berdosa karena cara masuknya menzalimi orang lain dengan menyuap. Jika yang bersangkutan ingin bertaubat, maka harus menyesali perbuatannya itu, berjanji tidak akan mengulanginya, memohon ampun kepada Allah, dan bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada. Berbeda halnya dengan orang yang sebenarnya telah memenuhi syarat dan lulus seleksi, namun haknya ditahan oleh oknum panitia, dan tidak bisa diperoleh kecuali dengan membayar uang dalam jumlah tertentu, maka menurut sebagian ulama dia tidak berdosa. Dalam kasus ini, hanya penerima suap saja yang menanggung dosanya. Orang tersebut justru menjadi korban pemerasan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bila mereka benar-benar diterima bekerja, maka berhak menerima gajinya dan gaji itu pun halal. Akan tetapi bila memiliki iman yang kuat dan mengedepankan sikap tawakal kepada Allah sehingga menolak untuk memberikan uang suap, maka itulah yang lebih baik. Dan insya Allah akan diganti dengan sumber rezeki yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz, Al-Quran Surah Hud ayat 6. Ibnu Qayyim berkata, fokuskanlah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkannya dengan rezeki yang sudah dijamin untukmu. Karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rezeki pasti datang. Jika Allah dengan kebijaksanaannya hendak menutup salah satu jalan rezekimu, Dia pasti dengan rahmatnya membuka jalan lain yang lebih bermanfaat. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, agar kita senantiasa beramal soleh dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kronologinya